Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin, serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah, ikhwanu fiddin, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga akhwatu fillah, ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan, melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di waktu ini. Ini merupakan nikmat Allah terbesar kepada kita. Allah memberikan kepada kita kesadaran, keinginan, kemauan dan kesempatan belajar ilmu agama. Karena inilah yang kita, yang akan menjadi bekal kita dalam beramal. Seorang jika ingin berjalan menuju sebuah tujuan, pasti dia harus tahu jalan kepada tujuan itu. Kalau dia ingin kepada sebuah tujuan, tapi dia gak tahu jalan ke arah tujuan tersebut, pasti dia tersesat. Begitu juga orang yang tujuannya akhirat dan tujuannya Allah, kalau dia gak belajar arah tujuan, bisa tersesat. Walaupun dia anggap dia benar. Seandainya dia tidak tersesat, kemungkinan dia akan menempuh jalan yang muter dan jauh. Maka itu baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilm sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu agama, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Kenapa dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga? Karena nampak jelas arahnya. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan Allah berikan sekarang kepada kita kesempatan di antara maghrib dan isya ini untuk membaca buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang ad-da'u wad-dawa, tentang penyakit dan obatnya. Penyakitnya penyakit apa? Penyakitnya ternyata penyakit lemah iman. Penyakitnya penyakit apa? Penyakitnya penyakit tidak suka ibadah. Penyakitnya penyakit apa? Penyakitnya lebih suka maksiat daripada yang halal. Ya subhanallah. Ini penyakit namanya. Bahkan ini penyakit lebih parah daripada penyakit kanker. Kalau penyakit kanker, Pak, atau penyakit gula, tangan luka, dampaknya puncak yang tertinggi tangan dipotong, selesai. Ketika tangan dipotong, lalu kita ikhlas, Allah akan gugurkan dosa-dosa. Duri saja yang menusuk kaki menggugurkan dosa, bagaimana lagi dengan penyakit yang harus diamputasi, pasti Allah akan gugurkan dosa. Itu kalau penyakit fisikis. Tapi kalau penyakitnya penyakit iman, penyakitnya penyakit mental, ini penyakit yang penyakit bukan menggugurkan dosa, malah penyakit nambah dosa. Punya penyakit, penyakit apa? Senang sama sama jenis. Naudzubillah. Nasallallahu alafia wasalama. Penyakitnya nambah, mengangkat dosa atau nambah dosa, Pak? Nambah dosa. Punya penyakit, penyakitnya apa? Senangnya sama yang haram, enggak suka sama yang halal. Ya subhanallah. Kronis ini. Ya ini yang sedang kita bicarakan. Yang berkali-kali dikatakan Ibnu Qayyim sebab-sebab dampak negatif dari dosa. Orang terkadang gak sadar dosa itu penyakit. Berdampak kepada malasnya ibadah. Berdampak kepada kerasnya hati. Berdampak kepada tidak membutuhkan nasihat. Berdampak kepada akhirnya kepada amal-amal soleh semuanya terjauhkan dikarenakan dampak negatif dari dosa. Pertemuan yang lalu kita membahas bahwa musuh kita, iblis, punya cara untuk mereka menguasai diri kita. Jadi kalau mereka langsung kuasai kita, kita tidak sadar kita dipaksa melakukan dosa, Allah alam, kalau seperti itu mungkin orang gak sadar gak dihitung dosa. Dia masuk ke dalam diri kita, kita kesurupan, gak sadar sama sekali kita melakukan dosa. Insya Allah orang yang hilang akal gak terhitung dosa. Rufi'al qalam an thalathah, akan diangkat qalam, gak dicatat amal ketika dari tiga kelompok. Salah satunya apa? Orang yang hilang akal sampai kembali, kembali akalnya. Tapi cara setan menguasai kita, dia membisikkan ke dalam hati kita. Yang kita bahas kemarin. Kenapa dia bisa masuk menyusup ke hati? Karena dia lewat telinga. Karena dia lewat mata. Karena dia lewat lisan. Karena dia lihat kita sedang marah. Ini dibahas kemarin. Jadi iblis tahu kelemahan-kelemahan kita ini tahu. Begitu dia tahu kelemahan ini, dia permainkan di sini. Tahu bahwa senjata yang terampuh itu adalah perempuan untuk menggoda laki-laki. Dia jadikan perempuan itu indah. Sampai diindah-indahkan seolah-olah dia lebih indah daripada yang punya dia yang halal di rumah istrinya. Padahal kalau dia berkacamata dengan kacamata yang benar, gak mungkin, pasti istrinya lebih bagus. Tapi dihias-hiasi oleh setan. Sampai ada kisah atau sampai ada istilah rumput tetangga lebih hijau. Ini istilah-istilah godaan-godaan setan. Juga dibahas kemarin, ternyata setan memanfaatkan kita ketika kita sedang marah. Marah dan syahwat, birahi dan emosi, dua ini ya fursah, kesempatan setan menyusup. Kalau sudah syahwatnya sudah menggebu, akalnya sudah melemah, akhirnya dia akan lakukan apapun untuk memenuhi syahwatnya. Kalau emosinya sudah memuncak, berpikir netral dan berpikir matang sudah tidak ada emosi yang dikedepankan, setan menyusup. Maka kemarin kita katakan, maka di sini setan mengatakan kepada pasukannya, "A'zam aslihatuhum fikum wa amna' husunihim." Zikrullah, mukhalafatul hawa, fa idza ra'aytum rajul mukhalafan li hawa, fahribuhu min dhillah wala tadnu minhu. Kata setan kepada pasukannya, senjata mereka yang paling kokoh, yang paling hebat, yang paling besar untuk menghadapi kalian, wahai iblis. Jadi iblis ini masih berbicara kepada pasukannya. Senjatanya manusia yang paling kuat untuk menghadapi kalian adalah zikirullah. Zikir kepada Allah. Maka, tahan mereka jangan sampai zikir kepada Allah lalaikan. Lalaikan pikirannya, lalaikan hatinya, lalaikan tujuannya, lalaikan niatnya, lalaikan keikhlasannya, lalai. Kalau dia manusia terus zikir kepada Allah dan terus ingat Allah, berarti dia sudah punya tameng yang kuat. Kalau sudah punya tameng yang kuat, senjata yang kuat, setan tidak akan bisa masuk kepada dia. Maka setan tahu kalau ini tameng yang kuat, senjata yang ampuh, setan jadikan jangan sampai manusia ingat Allah, lupa. Dibuatlah permainan-permainan, dibuatlah kesibukan-kesibukan, dibuatlah sesuatu yang mengantarkan mereka lupa zikir kepada Allah. Terbuai. Kalau anak kecil mungkin terbuai dengan gamenya, lupa sudah. Kalau anak-anak ABG mungkin terbuai dengan permainannya dengan teman-teman di sekolah. Tapi kalau orang tua yang sedang di kantor terbuai dengan kesibukan kantornya, sibuk seolah-olah gak ada waktu buat ke masjid walaupun 10 menit. Semua akan dibuai, semua akan disibukkan, semua akan dilenakan sesuai dengan kapasitas orang itu masing-masing. Tujuannya apa? Jangan ingat Allah. Kalau dia sudah ingat Allah, hubungan dia dengan Allah kuat, tenaganya kuat untuk melawan setan. Maka jangan agar supaya manusia ini enggak punya tenaga kuat untuk melawan setan, jauhkan dia dari sumber kekuatan Allah. Jauhkan dia dari sumber zikir Allah. Maka orang yang hatinya enggak pernah ingat Allah, enggak pernah zikir kepada Allah, hatinya paling lemah dan paling mudah nurut sama keinginan setan. Apapun yang dibisikin setan, iya. Apapun yang dibisikin hawa nafsunya, ikut. Enggak bisa dia melawan dirinya sendiri. Dikatakan lagi di sini. Wal maqsudu anna dhunub wal ma'asi silah maddadun yamuddu biha 'abdu a'da'ahu wa yu'inuhu 'ala nafsihi wa yuqatilunahu bi silahihi fayakunu ma'hum 'ala nafsihi wa hadha ghayatul jahl. Kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, ya. Faslun. Pembahasan wal ma'asi, maksiat dan dosa, sababun nisyani nafsi ihmaliha. Ini yang berikutnya. Maksiat itu sebab seseorang akan melupakan dirinya dan menelantarkan dirinya sendiri. Orang yang sering maksiat kepada Allah, dia akan melupakan dirinya dan dia akan menelantarkan dirinya sendiri. Dia cuekin dirinya sendiri. Dia enggak peduli dengan dirinya sendiri. Sampai dia enggak tahu apa yang terbaik untuk dia. Ini yang dikatakan orang yang maksiat akan lupa diri. Bagaimana lupa diri maksudnya, Ustaz? Yang akan kita bahas. Wa min uqubatiha, dan di antara hukuman pelaku maksiat, ana tunsal 'abda nafsahu. Bahwa kemaksiatan itu mengantarkan kepada seorang hamba akan melupakan dirinya. Fa idza nasiya nafsahu ahmalaha wa afsadaha wa ahlakaha. Jika dia sudah lupa dengan dirinya, maka dia akan membiarkan dirinya. Dia akan menghancurkan dirinya. Dia akan mengantarkan kepada kerusakan untuk dirinya sendiri. Karena dia sudah lupa untuk apa kemanfaatan dan kebaikan dirinya. Fa'in kila, jika orang berkata, kaifa yansal 'abdu nafsah, bagaimana orang kok bisa lupa diri? Apa yang diinginkan dengan lupa diri? Fa'idha nasya nafsahu bi'ai syai'in yadzkur. Kalau dia sudah lupa diri lagi, dia ingat apa? Kalau begitu dia enggak ingat apa-apa. Wa ma huwa ma'na nisyanu nafs? Kalau gitu apa maknanya dia lupa diri? Kalau maknanya lupa diri berarti lupa ingatan. Orang lupa ingatan, gila melakukan dosa, enggak bakalan pernah tercatat dosa. Kalau begitu maksud dari lupa diri di sini apa? Allah berfirman. Ya. Qila na'am. Yansa nafsahu a'dham nisyan. Katakan betul. Mereka akan lupa dengan dirinya, dengan sangat lupa kepada dirinya. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Lupa. Bukan enggak kenal, dia tahu ada Allah, tapi dia lupakan. Bukan enggak tahu ada Allah, tahu, tapi dia belaga enggak tahu. Bukan dia enggak tahu waktu salat sudah masuk, tahu, tapi dia tinggalkan. Bukan dia enggak tahu Ramadan enggak boleh makan, tahu. Fansah, tapi dia lupakan. Belaga enggak tahu. Wala takunu kalladzina sallah, jangan seperti orang yang melupakan Allah. Melupakan syariat Allah, melupakan perintah Allah, melupakan ibadah kepada Allah, lupa mereka semuanya. Pada hakikatnya fa'ansahum anfusahum, orang seperti ini pada hakikatnya melupakan diri sendiri, kata Allah. Ulaika humul fasiqun, merekalah orang-orang yang fasik. 19 ayat 19 dari surat Al-Hasyr. Dalam ayat ini Allah jelas sekali mengatakan jangan seperti orang-orang yang melupakan Allah. Lalu Allah katakan pada hakikatnya mereka lupa diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, merekalah orang-orang yang fasik. Apa maksud dari ayat ini bahwa mereka lupa dengan diri sendiri? Disebutkan. Falamma nasu rabbahum subhanahu nasiyahum wa ansahum anfusahum. Ketika mereka melupakan Allah, maka Allah membiarkan mereka, Allah pun melupakan mereka sehingga mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 67, wa nasullaha fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah maka Allah lupakan mereka, Allah tinggalkan mereka. Allah menghukum mereka yang lupa kepada Allah dengan dua hukuman. Jadi dari dua ayat ini Allah menghukum mereka dengan dua hukuman. Ayat yang pertama surat Al-Hasyr ayat 19, ayat kedua surat At-Taubah ayat 67. Dari dua ayat ini Allah menghukum orang yang lupa kepada Allah dengan dua hukuman. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala akan melupakan mereka. Yang kedua, mereka akan lupa terhadap diri mereka sendiri. Apa yang diinginkan bahwa Allah melupakan mereka? Allah melupakan mereka artinya Allah membiarkan mereka, Allah meninggalkan mereka, Allah tidak peduli dengan keadaan mereka. Sudah dicuekin sama Allah. Kenapa Allah cuekin dia? Karena dia lupa sama Allah, enggak peduli, cuek sama Allah. Ketika Allah perintahkan kebaikan dia enggak peduli. Akhirnya kehidupan dia Allah biarkan. Mau dia apa? Mau dia apa Allah biarkan. Dia mau dunia, Allah kasih dunianya. Dia mau kesehatan, Allah kasih kesehatannya. Dia mau apapun yang dia mau Allah kasih. Allah ulur terus, tapi tetap dia di atas dosa. Sampai Allah tidak berikan dia hidayah dan taufik. Ketika dia doa pun Allah biarkan. Ketika dia meminta pertolongan pun Allah biarkan. Ketika dia menghadapi masalah pun Allah biarkan. Ketika dia menghadapi apapun Allah nasiyah. Allah sudah enggak peduli sama dia. Kenapa Allah tidak peduli pada dia? Falamma nasullah, ketika mereka lupa kepada Allah. Setimpal dengan perbuatannya. Jadi artinya Allah melupakan mereka, Allah meninggalkan mereka. Karena dalam kalimat Arab, nasia itu bisa berarti melupakan dan meninggalkan. Jadi ini bukan bentuk takwil, ya, tapi ini memang bahasa Arab yang memiliki beberapa makna secara konteks. Jadi nasia itu bukan berarti Allah lupa, Allah tidak lupa. Karena sifat lupa itu bertentangan dengan ayat yang lain. Allah mengatakan la ta'khudhu sinatu wala naum. Allah tidak sinar wala naum, tidak tidur dan tidak ngantuk. Lupa itu adalah dari bagian dari kebodohan. Allah itu alamul ghuyub. Jadi maksud lupa dalam ayat ini Allah tinggalkan dia. Dan ini bukan bentuk takwil karena kalimat nasiya memiliki beberapa makna. Kalau dia sudah dibiarkan oleh Allah, Allah enggak pedulikan dia. Maka kata Ibnu Qayyim, fal halaku adna ilaihi min yadil wafami. Maka kehancuran bagi dia sudah dekat, lebih dekat daripada tangannya dan mulutnya. Allah enggak pedulikan dia. Allah enggak tolong dia. Allah enggak perhatikan dia. Allah enggak berikan taufik dia. Allah subhanahu wa ta'ala biarkan dia. Wa amma insa'uhu nafsah. Adapun ketika, ini hukuman yang kedua, adapun Allah jadikan dia melupakan dirinya, apa itu? Insa'uhu lihududihal aliyah. Dia lupa tentang dirinya, apa yang paling bermanfaat untuk dirinya. Dia lupa. Wal asbabu sa'adatiha wa falahiha wa salahiha wa ma takmulu bi nafsu. Bahkan dia lupa sebab-sebab mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, kebaikan. Dan dia lupa sebab-sebab mendapatkan kesempurnaan untuk kebaikan dirinya. Wa yunsihi dzalika jami'ahu. Dia lupakan semuanya. Fala yukhtiruhu bibali, sama sekali tidak terbetik di pikirannya. Apa yang dia lupakan, Pak? Dia lupa bahwa dia akan hidup di akhirat. Allah jadikan dia orang yang lupa kepada kehidupan akhiratnya. Sehingga dia sama sekali tidak pernah mempersiapkan diri untuk akhirat. Karena dia dilupakan untuk akhiratnya. Yang dia ingat hanya hari ini, besok, dan dunia. Ketika diingatkan bahwa engkau akan mati, engkau diciptakan untuk ibadah, dengar di kupingnya, dengar, tapi tetap lupa lagi. Tahu dia, wa ma khalaqtul jinna wal insa, kasih dalil, dia tahu. Tapi terbetik ke hatinya, terpikir ke kepalanya, fanasia, dia lupa. Apa yang dia lupakan? Kebaikan yang terbaik dan akhir dari kehidupannya. Dia lupa dia akan mati dan ketemu Allah. Sehingga dia hanya tersibukkan dengan yang dekat. Orang kalau sudah dilupakan dengan akhiratnya, sudah dilupakan bahwa dia akan mati, sudah dilupakan bahwa ada yang lebih berharga daripada dunia ini, sudah dilupakan tentang yang paling bermanfaat untuk kehidupan abadi, lupa dia itu semua. Apa dampaknya? Apa efeknya? Dia akan tidak peduli dengan itu semua. Kalau dia gak peduli dengan akhiratnya, adakah hukuman yang lebih jelek dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang yang Allah jadikan dia lupa dengan akhiratnya? Terkadang manusia hanya memikirkan, ya, begitu dia melakukan dosa, kakinya dosa, tiba-tiba naik tangga, langsung kakinya sakit. Dia ingat nih kaki bekas main dosa. Tapi terkadang orang lupa, ketika Allah berikan hatinya itu keras, gak tersentuh dengan Quran, malas dengan ibadah, padahal itu pun penyakit. Penyakit maksiat. Sadarkah bahwa itu juga penyakit yang mengantarkan lebih bahaya daripada kakimu yang terluka? Maka kata Ibnu Qayyim di sini, wa aidan fayunsi'u yuba nafsa. Ya, dia lupa apa yang bermanfaat untuk dia. Wa lan sarif ila himmati wa na'am fayarghab fihi fa innahu la yamurru bi bali hatta yaqsudu wa yu'athiru. Sama sekali dia enggak punya orientasi akhirat, udah lupa. Enggak berpikir ke sana, enggak punya semangat ke sana. Bahkan kalau ngelihat ada orang yang orientasinya akhirat, bingung nih orang kok begini amat. Bahkan kalau ada orang yang fokus kepada akhirat dan betul-betul ibadah kepada Allah, dia betul-betul mencelupkan dirinya dalam agama Allah, perkataannya, perbuatannya, penampilannya dia celupkan dengan syariat Allah, malah dianggap nih orang kok ekstrim amat. Kenapa? Dia lupa. Yang benar malah dianggap asing sama dia. Tapi yang salah malah dianggap biasa oleh dia. Wa aidan, dan juga wa yunsi ayuba nafsa. Dia akan dilupakan tentang aib dirinya. Wa naqsaha wa afatiha, kekurangannya dan kejelekannya, dia lupa. Bisanya dia cuma nilai orang, bisanya cuma lihat orang, tapi dia lupa bahwa dia punya aib dan kejelekan. Dia punya kekurangan. Wala yakhtur bi bali izalatuha. Kalau dia sudah enggak melihat aib dirinya sendiri, kalau dia sudah tidak melihat kejelekan dirinya sendiri, maka dia tidak akan pernah berpikir menghilangkan kejelekan dari dirinya. Kenapa? Karena dia enggak merasa kejelekan itu ada pada diri dia. Dia lupa bahwa dia juga punya kelemahan, punya kejelekan, punya aib. Maka orang muslim, orang beriman itu selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah. Wala yakhtur bi bali izalatuha, tidak pernah terbetik di pikirannya menghilangkan sifat-sifat jelek tadi, wa islah, dan tidak pernah terbetik di pikirannya memperbaiki dirinya dan amalnya. Karena dia merasa amalnya sudah cukup. Dia merasa dirinya sudah paling baik, ya subhanallah. Kenapa seperti ini? Fanasiyallah. Mereka lupa Allah, Allah jadikan mereka lupa diri mereka sendiri. Kalau dia sudah lupa dengan aib dirinya, dengan kekurangannya, dengan kejelekannya, dia lupa. Tiba-tiba kita datang, kita ingetin, kamu tuh begini, begini, begini. Apa yang terjadi? Dia katakan, tidak. Aku gak begitu. Saya gak seperti, akhirnya menolak nasihat. Karena dia gak tahu kalau dia sudah terjatuh dalam kejelekan. Ketika diingatkan, dia enggak merasa. Bahkan ketika diingatkan, dia menolak. Inilah timbul sifat batrul haq, menolak kebenaran. Apa faktornya? Lupa dirinya, ya subhanallah. Dikatakan di sini, wa aidan yunsi amradu nafsi wa qalbi wa alamihi. Bahkan dia melupakan penyakit dirinya, penyakit hatinya, dan sakit-sakit daripada jiwanya. Dia lupa bahwa di dirinya penyakit tumbuh. Apa itu penyakit? Penyakit kemunafikan. Dia lupa di dirinya tumbuh penyakit apa? Seperti tadi kita katakan, penyakit berat ibadah, penyakit tidak suka dengan hak kebenaran, penyakit tidak suka dengan Al-Quran dan Hadis, penyakit dengki, penyakit hasad, penyakit kiber, penyakit sombong. Keluar penyakit-penyakit itu dalam dirinya dan dia sama sekali gak ngerasa. Tapi orang lain melihat dia, ini orang sombong, ini orang hasad, ini orang dengki, ini orang jahat. Tapi dia gak ngerasa sama sekali kalau dia jahat. Bahkan dia merasa dirinya sudah di atas kebaikan, lebih baik dari orang lain. Wala yakhtur biqalbi mudawatuhu. Mudawatuhu, maka tidak akan pernah terbetik di hatinya untuk mengobati kekurangan dirinya. Wala sa' wala sa'yu fi izalati ilaliha wa amradiha allati ta'ulu bihi ila ifsadi wal halak. Bahkan dia tidak akan pernah berusaha menghilangkan penyakit tadi, menghilangkan, ya, menghilangkan penyakit-penyakit yang penyakit ini mengantarkan kepada kerusakan dan kehancuran dirinya. Fahuwa maridu muthqan bil marad, penyakit yang terus ditumpuk dengan penyakit yang lain. Wa mardu mutarami bila talaf, penyakitnya ini berkumpul yang mengantarkan kepada penyakit kronis, penyakit di atas penyakit, penyakit bertemu penyakit yang akhirnya mengantarkan kepada kehancuran. Wala yash'uru bimardihi, dia enggak sangka, dia enggak sadar kalau dia sakit. Contoh, Pak. Kita katakan orang kalau ada punya penyakit, penyakit contohlah, dia punya penyakit jantung. Atau contoh lain, dia punya penyakit jantung, tapi sama sekali dia enggak ngerasa kalau dia punya penyakit jantung. Mau diobatin dia marah, saya enggak sakit. Apa kira-kira? Dia akan melakukan perkara-perkara yang dianggap dirinya sehat, padahal sebentar lagi dia akan hancur. Karena dia enggak sadar kalau dia sedang sakit. Beda dengan orang yang sadar, saya sedang sakit jantung. Apa yang dia lakukan? Cari obat, jaga pola hidup, jaga makan, jaga pola tidur, supaya apa? Penyakitnya hilang. Lah orang yang penyakit dirinya kemaksiatan, lupa kepada Allah, melakukan dosa, dia enggak sadar bahwa dia sedang lemah imannya dan sakit imannya, enggak sadar, maka dia tidak akan pernah berusaha memperbaiki imannya. Karena dia enggak sadar kalau imannya sedang lemah. Karena dia enggak sadar imannya sedang sakit. Beda orang yang imannya naik turun. Imannya sering naik. Begitu turun dia sadar, imannya lagi futur nih. Kamu bisa deteksi iman kamu? Bisa. Syukur dulu sama Allah. Kenapa? Berarti kamu sedang sadar, kamu sedang sakit. Kalau kamu sedang sadar, sedang sakit, apa yang kamu lakukan? Cari obat. Alhamdulillah. Tapi orang yang gak sadar kalau iman sedang futur, imannya sudah di bawah, bahkan sudah yang terbawah, dia gak sadar, tapi dia merasa dia paling baik. Dikasih nasihat gak bakalan masuk, diingetin gak bakalan mau dengar, ditunjukkan aibnya dia akan marah. Itu penyakit apa? Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Fala takunu kalladzina nasallah, maka Allah katakan jangan kalian seperti orang yang melupakan Allah. Apa sebabnya Allah jadikan dia seperti itu? Karena dia melupakan Allah. Fa ansahum anfusahum, Allah jadikan dia lupa dirinya. Lupa manfaat untuk dirinya, lupa untuk kebaikan dirinya, bahkan dia mengantarkan untuk dirinya kepada kehancuran. Enggak tahu lagi manfaat buat dirinya. Melukai dirinya, menyakiti dirinya, merusak dirinya, udah enggak perhatian dengan dirinya sendiri. Dikatakan lagi di sini, wala yash'uru bi maradihi wa la yakhthur bi bali mudawatuhu. Wa hadha min a'zamil uqubah 'amat wal khassah. Dia sudah tidak terpikir lagi, tidak merasa kalau dia sakit. Kalau dia sudah tidak merasa kalau dia sakit, maka tidak terpikir di akalnya untuk mengobati penyakitnya. Ketika ini sudah terjadi, maka a'zamul uqubah, ini hukuman yang besar. 'Amatu wal khassah, baik umum ataupun khusus. Fa i'uqubati a'zam. Uqubah, hukuman apa lagi yang lebih besar? Dari hukuman yang orang itu akan melupakan kebaikan dirinya, menelantarkan kebaikan dirinya. Hukuman apa lagi yang lebih besar daripada hukuman orang yang akan lupa kebaikan dan manfaat untuk diri, maslahat untuk dirinya. Dia enggak tahu kebaikan untuk dirinya, dia lupa kehancuran untuk dirinya, bahkan dia meninggalkan semua sebab-sebab kebahagiaan, keberuntungan, bahkan kebaikan dirinya. Baik itu kebaikan dunianya yang abadi atau akhiratnya yang abadi atau kebaikan dunianya. Jadi intinya kata Ibnu Qayyim, ini hukuman bagi orang yang melupakan Allah. Allah jadikan dia lupa kepada akhiratnya. Lupa kepada kehidupan yang lebih penting, kehidupan akhirat. Wa man ta'ammal hadha mawdhu tabayyana law aktsaru hadzal khalq qad nasu anfusahum haqiqatan. Barang siapa yang memperhatikan ini, memahami ini, maka dia akan melihat betapa banyak manusia yang lupa akan dirinya secara hakikat. Wa dayya'uha wa adha'uha haqquha minallah. Bahkan dia hilangkan, dia telantarkan hubungan dia dengan Allah. Wa ba'uha rukhisatan bi tsamanil bakhs, bai' wa qaban. Bahkan dia jual akhiratnya untuk dia ambil dunia dengan harga yang rendah. Wa inna ma yadhhar lahum hada 'indal maut. Kapan dia akan sadar ini bahwa dia telah menjual akhirat yang begitu mahal dengan dunia yang rendah? Kapan dia sadar ini? Ketika kemaut mati datang kepada dia. Wa yadhhar hada kullu dhahr yawm taghabun. Ini akan dia sadari nanti kalau hari kiamat. Wa yawma yadhharu li 'abdi anna ghabina bi 'aqdi alladhi aqadahu li nafsi fi hadzal dar. Ketika itu akan jelas bagi dia bahwa dia telah melakukan perdagangan yang merugikan di dunia ini. Wa tijarul lati tajara fiha li ma'adihi fa inna kullu ahadin yattajiru fi hadzal dunya wa li akhiratih. Karena semua manusia pada hakikatnya sedang menjual dirinya untuk akhirat. Kita ini sedang menebus diri kita untuk akhirat. Yang kalau kita beramal baik, berarti kita tebus akhirat kita dengan kebaikan. Tapi kalau kita mau ambil dunia sekarang, berarti akhirat kita gak ambil. Berarti kita mengambil dunia yang rendah, yang sedikit, dan meninggalkan akhirat yang banyak. Maka kata Ibnu Qayyim di sini, pada hakikatnya manusia ini dalam kehidupannya adalah sedang berdagang sama Allah. Sedang menebus dirinya. Mana yang mau kita ambil? Kalau kita ambil akhirat, Allah akan berikan akhirat kepada kita. Kalau kita mau ambil dunia yang rendah, dunia yang hina, dunia yang sedikit, Allah akan kasih tapi tidak kasih akhirat. Orang yang tidak berpikir kepada akhirat dan lupa kepada kehidupan akhirat, dia akan mengambil yang sebentar dan mengambil yang dekat menurut mata dia. Ambil sekarang. Dia lupa yang akan datang. Sama seperti orang yang ketika dia dikasih uang yang banyak, hari ini dikasih uang yang banyak, dia hanya habiskan untuk hari ini. Dia lupa untuk kehidupan yang nanti. Yang penting hari ini. Wal khasiruna alladziina ya'taqiduna annahum ahlur ribh wal kasb washtaru hayatad dunya wa hadha fiha wa ladzatihim bi akhirah haddahum fiha. Adapun orang yang rugi dan serugi-ruginya adalah orang yang menyangka bahwa dia ketika mengambil dunia yang banyak ini mereka telah beruntung. Mereka telah memberi kehidupan dunia ini dan mereka melupakan kehidupan akhirat yang lebih nikmat dan lebih abadi. Fa adhabu thayyibatihim fil hayati dunya wastamta'u biha. Mereka menggunakan kehidupan dunia dan berpoya-poya dengan dunianya. Wa radu biha, ridha dengan dunia ini. Watma'annu biha watma'annu ilaiha, tenang sudah. Merasa nyaman dengan dunia ini. Wa kana sa'yuhum litahsiliha, semua tenaganya, semua usahanya, semua pemikirannya, semua kegiatannya hanya untuk dunia. Bergaul karena dunia, bekerja karena dunia, bergerak karena dunia, menolong orang karena dunia, apapun yang dia kerjakan ujung-ujungnya dunia. Wa kana sa'yuhum litahsiliha, semua usahanya hanya untuk orientasi dunia. Fabayul washtar wat tajaru wa bayu ajalin ba'ajil. Dia membeli, dia menjual dunianya. Dan dia menukar perdagangannya dengan apa? Ajilun bil ajilah. Sesuatu yang kontan, yang tunai dengan sesuatu yang kredit, maksudnya akhirat. Wa nasiya bin naqd, sesuatu yang nanti dibayarnya dengan sesuatu yang sekarang. Ghaiban bin najis, mereka menjual sesuatu yang gaib dengan yang ada. Qalu hadha wal hazam, mereka mengatakan inilah keberuntungan. Jadi seolah-olah mereka katakan dunia ini yang kontan, yang sekarang ada, akhirat kan enggak ada. Maka itu nasi'ah, itu nanti belakangan. Yang enggak ada ditukar dengan yang ada dulu aja nikmatin, yang enggak ada jangan pikirin, kata mereka. Lalu mereka katakan di sini, dunia ini ajil, segera ada. Adapun akhirat, ajil itu belakangan. Maka yang belakangan biarkan. Mereka menganggap ketika mereka melakukan ini, mereka telah melakukan keberuntungan dalam perdagangan mereka, karena mereka mengambil yang kontan daripada yang kredit. Kaifa abiu hadiran naqdan musyahidan fi hadid dar bi ghabin nasi'a fi dar ukhra ghairi hada. Bagaimana mungkin, kata mereka, aku meninggalkan yang kontan depan mata yang ada untuk sesuatu yang enggak ada dan enggak kelihatan. Apa maksudnya enggak ada dan enggak kelihatan? Akhirat. Ini ada, akhirat enggak ada. Kenapa dia mengatakan akhirat enggak ada dan dia lebih suka kepada yang kontan dunia ini? Tadi karena sudah berpenyakit imannya. Sehingga mereka melakukannya. Allah musta'an. Kita lanjutkan lagi. Sudah masuk isya, Pak? Belum ya. Yanzamu dzalika dha'ful iman. Ditambah lagi, selain dia cinta dunia, orientasi dunia, keinginan dunianya kuat, yanzamu ila dzalika dha'ful iman, ditambah lagi kelemahan iman. Wa quwwatu da'i syahwat, dan kekuatan syahwatnya, birahinya. Mahabbatul ajilah wa tashabbuh bibani jins, bahkan mencintai yang sekarang, yang kontan, yang dekat, dan juga faktornya adalah tashabbuh bibani jins, ingin ikut-ikutan orang lain. Jadi semua faktor ini faktor yang menyebabkan seorang itu akan memilih dunia daripada akhiratnya. Wa aktsaru khalaq fi hadhihi at-tijarah khasirah allati qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ahliha. Maka orang-orang makhluk, kebanyakan manusia, dalam perdagangan ini, perdagangan yang merugi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Ula'ika alladhina ishtaru al-hayata ad-dunya bil akhirah, fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsarun. Mereka adalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia ditukar dengan kehidupan akhirat. Bagaimana maksudnya orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat, Pak? Contoh, kita contohkan satu. Allah sediakan di akhirat itu ada bidadari. Betul tidak? Di dunia ada perempuan-perempuan bagi. Karena syahwatnya, nafsunya, pendek akalnya, lupa kepada akhirat, dia pilih yang di dunia dan dia lupakan bidadari. Ini maka dikatakan apa? Mengambil yang sedikit, meninggalkan yang banyak. Contoh, Rasulullah mengatakan orang yang minum khamr di dunia tidak akan minum khamr di akhirat, di surga. Kenapa? Dia ambil yang sedikit di dunia ini. Apa coba contohnya? Khamr di dunia seenaknya enak seperti apa sih? Diminum bikin muntah. Dicium, gak enak. Banyak minum perut panas. Apakah ada khamr akhirat seperti ini? Yang seperti ini kamu tukar dengan khamr akhirat yang tidak akan pernah bikin kau mabuk. Yang ketika minum begitu nikmat. terasa buah-buahannya. Berarti ketika mengambil sesuatu di dunia ini dan menukarkan dan meninggalkan akhirat, mereka mengambil yang sedikit dan melupakan yang banyak. Seperti itu orang kehidupan dunia. Siapa yang ingin segera di dunia tanpa yang halal, maka dia tidak akan mendapatkan di akhirat. Siapa yang menyegerakan di dunia dengan yang haram, maka dia tidak akan mendapatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang berpikir tentang akhirat, secantik-cantiknya perempuan dunia yang mengajak dia untuk melakukan maksiat, dia pikirkan. Secantik-cantiknya perempuan dunia, dari cantiknya saja tidak akan mungkin dibandingkan dengan cantik bidadari. Betul tidak? Dari kulitnya, kulit bidadari yang bersih, putih, kalau seandainya selendangnya diturunkan ke dunia, selendangnya saja sudah memberikan sinar ke dunia. Ditukar dengan perempuan yang kadang mandi, kadang enggak. Subhanallah. Mau tukar dunia dengan bidadari, dengan perempuan, apalagi perempuan, maaf, yang ganti-ganti laki-laki tiap malam. Ya subhanallah. Mau tukar bidadari dengan perempuan seperti ini? Maaf pak, maaf ini saya katakan cuma contoh, hanya sekedar dunia jangan tukar dengan akhirat. Kalau kita masuk kamar mandi, itu kamar mandi bekas dipakai orang, masih ada kotoran orang, mau gak kita pakai? Hah? Mau pakai, mau masuk aja males. Bagaimana lagi dengan perempuan yang satu malam 5 atau 6 laki-laki yang dia layani? Ditukar dengan perempuan bidadari. Yang wanginya, badannya, bersihnya, tidak akan pernah kendor dan tidak akan pernah tua. Mau meninggalkan yang begitu cantik hanya untuk perempuan seperti ini? Ini yang diinginkan Ibnu Qayyim. Kalau kamu ambil ini, engkau mengambil perdagangan yang sedikit, kau meninggalkan perdagangan yang banyak. Ketika engkau mengambil yang haram, berarti engkau tidak akan mendapatkan kenikmatan yang berlipat-lipat kali, tidak akan bisa engkau bayangkan. Ma aina ra'at. Engkau akan meninggalkan wanita yang belum pernah engkau lihat. Coba sekarang, secantik-cantiknya wanita dunia pernah kita lihat. Sifat wanita surga itu belum pernah dilihat oleh mata manusia. Berarti apa? Belum ada di dunia dia. Carilah perempuan tercantik di dunia ini. Ya, secantik-cantiknya dia, itu berarti masih pernah dilihat oleh mata. Perempuan akhirat, ma'ra'at ain, mata belum pernah lihat dia. Berarti enggak ada dia di dunia ini. Mau enggak wanita yang tercantik seperti ini ditukar dengan wanita yang tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika akal yang berpikir, akal mengatakan tidak, tapi syahwat mendorong. Makanya Allah biarkan dia lupa dirinya, akhirnya lupa akalnya, syahwatnya yang menggebu. Ya enggak apa-apalah, mudah-mudahan ini yang di dunia dapat, di akhirat dapat. Enggak bisa. Emang dua-duanya punya kamu? Mau dua-duanya? Enggak bisa. Pilih salah satu. Allah musta'an ya. Sudah masuk waktu Isya. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi nanti ba'da Isya. Allah musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdi subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita lanjutkan sedikit lagi tentang perdagangan dunia dan akhirat. Orang yang menjual akhiratnya dan mengambil dunianya dan melupakan akhirat, ini adalah perdagangan yang paling merugi. Ulaika alladzina ashtarul hayatud dunya bil akhirah. Mereka itu orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan akhirat. Fala yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsarun. Tidak akan diringankan bagi mereka azab dan mereka tidak akan ditolong. Surat Al-Baqarah ayat 86. Dalam surat yang lain Allah berfirman, "Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin." Tidak akan beruntung perdagangan mereka. Yaitu perdagangan. Kenapa dikatakan perdagangan? Karena mereka tukar dunia dengan akhirat. Karena perdagangan itu tukar. Kita kasih duit, dikasih barang, pertukaran. Barter. Mereka nukar apa? Mereka ambil dunia yang mereka tinggalkan akhirat. Dikatakan di sini, "Faidza kana yaumut taghabun dhahara lahum ghaban fi hadith tijarah." Nanti di hari kiamat barulah mereka nampak betapa meruginya perdagangan ini. Fatataqatta' alaihim nufusu hasarat, sampai nafas mereka terhenti, terputus-putus karena merasa rugi. Wa ammar rabihun, adapun orang-orang yang beruntung dalam perdagangannya, fa innahum ba'u faniyan bibaqin khasisan binafisin wa haqiran bi'azimin. Adapun orang yang beruntung dalam perdagangannya adalah orang yang menjual sesuatu yang fana dengan sesuatu yang baka, yang selama-lamanya. Dia tinggalkan yang sementara untuk yang selama-lamanya. Dia ambil yang lebih lama, bahkan selama-lamanya. Lalu dia khasisan bin nafisin, dia tinggalkan yang rendah, dia ambil yang berharga. Wahakiron bi'azimin, dia tinggalkan yang tidak ada nilainya dan dia mengambil sesuatu yang agung, akhirat. Qalu ma miqdaru hadhihi dunya min awwaliha wa akhiriha hatta nabi hadduna minallahu darul akhirah bihima atau yanam bihima. Kata mereka, seberapakah harga dunia ini? Kalau seandainya dikumpulkan dunia dari pertama sampai akhirnya dikumpulkan, berapakah harga dunia ini sehingga kita berani mengambil dunia ini dan meninggalkan ada yang apa-apa yang pada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan akhirat. Fa kaifa bima yanalu 'abdu minha fi hadhihi zaman qasir alladhi huwa haqiqah ka gibwatil hulm la nisbata lahu ila daril qararul albattah. Bagaimana seorang manusia bisa mengambil sesuatu yang sedikit ini, sesuatu yang pendek ini, dunia, ditukar dengan akhirat yang panjang dan lama, abadi, selama-lamanya. Padahal dunia ini ditukar dengan akhirat bagaikan sekejap mata. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 45, yauma yahsyurum ka'an lam yalbathu illa sa'atan min nahar yata'arafuna bainahum. Ketika mereka nanti dibangkitkan dan dikumpulkan di hari kiamat, mereka tidak hidup, seolah-olah mereka tidak hidup di dunia illa sa'atan minan nahar, kecuali satu saat saja dari hari, sejam saja. Yata'arafuna bainahum, dan mereka tahu itu. Jadi ketika nanti dibangkitkan di yaumul kiamah, mereka baru sadar seolah-olah tinggal di dunia itu cuma satu jam. Apa buktinya? Bisakah Allah bikin yang seperti ini? Sangat bisa. Ashabul Kahfi, ketika mereka bangun, mereka kira mereka tidur hanya beberapa hari saja, padahal mereka tidur bertahun-tahun. Begitu juga akhirat dengan dunia ini. Allah berfirman dalam ayat yang lain, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntaha innama anta mundhiru ma yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'asiyatan aw duhaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan akan diutusnya. Fima anta min dhikraha ila rabbika muntaha, Allah yang tahu kapan terjadinya. Innama anta mundhiru ma yakhshaha, kamu hanya memberikan peringatan kepada yang takut hari kiamat. Ka'annahum yawma yarawnaha, seolah-olah mereka melihat hari-harinya. Lam yalbathu illa asiyatan aw duhaha, mereka tidak tinggal di dunia kecuali seperti asiyah. Ini asiyah itu waktu zuhur sampai maghrib. Aw duhaha, waktu duha itu ketika terbit matahari sampai matahari di atas kepala, zuhur. Jadi mereka nanti di hari akhirat tinggal di dunia itu bagaikan seperempat hari saja. Kayak baru tadi siang, tiba-tiba sudah bangun. Maka kata Ibnu Qayyim di sini, maukah kalian tukar yang hidup sesaat ini dengan hidup yang selama-lamanya? Maukah kalian tukar mengambil kenikmatan yang dianggap nikmat sesaat ini dan meninggalkan kenikmatan yang selama-lamanya? Jika kalian mengambil yang sedikit ini dan meninggalkan yang selama-lamanya, itulah dikatakan fama rabihat tijaratuhum, tidak akan beruntung perdagangan mereka. Wa ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahari balagun. Seolah-olah mereka melihat hari yang dijanjikan itu tidak lebih bagaikan satu jam saja di dunia. Dalam ayat yang lain, kam labithtum fil ardi adada sinin? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Ketika ditanya pada mereka, berapa lama engkau tinggal di bumi? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Kami tinggal sehari atau sebagian hari. Setengah hari atau seperempat hari. Fas'al adin, tanya orang-orang yang bisa menghitung. Qala in labistum illa qalil, kata maka mereka mengatakan kalian tidak tinggal di dunia kecuali sangat sedikit. Law annakum kuntum ta'lamun, kalau seandainya kalian betul-betul mengetahuinya. Wa qala Allah Ta'ala yauma yunfaqu fis-sur wa nahsharu al-mujrimina yauma idzin zurqa, ketika ditiupkan sangkakala, tiupan yang kedua, maka kami kumpulkan orang-orang yang jahat itu, ketika hari itu wajah mereka menjadi membiru. Yataqafuna bainahum, mereka saling berbicara di antara mereka, berbisik-bisik di antara mereka. In labistum illa asyara, kalian tinggal di dunia cuma 10 hari saja. Nahnu a'lamu bima yaqulun, kami tahu apa yang mereka ucapkan. It yaqulu amsaluhum tariqat in labistum illa yauman, kalian tidak tinggal di dunia kecuali bagaikan orang tinggal satu hari saja. Kata Ibnu Qayyim, fahadi haqiqati dunya inda muwafati yaumul qiyamah, ini perumpamaan dunia dengan kehidupan kiamat, hari akhirat. Sebentar saja. Coba sabar sebentar ini meninggalkan dosa, sabar sebentar ini meninggalkan yang haram, sabar sebentar ini maksa diri untuk taat, sabar sebentar ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebentar, tidak akan lama. Bahkan waktu yang kita telah lalui 30 tahun seolah-olah sebentar, 40 tahun seolah-olah sebentar. Masih kita ingat bagaimana kita dulu, padahal sudah 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu seolah-olah baru kemarin. Begitu juga nanti kematian di hari akhirat. Maka dikatakan di sini, ya, seperti inilah kehidupan dunia di sisi akhirat. Falamma 'alimu qillatul, ketika mereka mengerti dan tahu bahwa sedikitnya mereka tinggal di dunia, wa anna lahum darun ghairu hadzal dar, bahwa tempat kembali mereka, tempat tinggal mereka bukan tempat di dunia ini. Hiya daru haywanu wa daru baqa, tempat tinggal mereka itu tempat tinggal yang terus hidup dan terus kekal. Ra'au min a'dhamil ghaban bai'u darul baqa bi darul fana, maka mereka orang-orang yang mengerti akhirat menganggap bahwa kerugian yang amat rugi adalah menjual yang abadi dan menukarnya dengan dunia yang fana. Fattajiru bitijaru akais, maka berdaganglah kalian seperti perdagangan orang-orang yang cerdas. Lam yaqtaru bitijaru sufaha minan nas, tidak tertipu dengan perdagangan orang-orang bodoh. Fadhaharu lahum yawma taghabun ribh tijaratu miqdaru mastaruh, karena suatu hari mereka akan tahu bahwa mereka rugi dengan perdagangan mereka. Kulu wa'kulu ahadin fi hadid dari dunia, semua orang di dunia ini ba'i'un mushtari muttajir, mereka sedang menebus diri mereka, menjual diri mereka, dan mereka sedang berdagang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulun nasin yaghdu fa ba'u nafsahu, semua manusia itu berusaha dan dia menjual dirinya. Fa mu'tikuha au mu'biquha, dia menghancurkan dirinya atau dia menebus dirinya. Para hadirin jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam paragraf ini Ibnu Qayyim ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita ini orang tinggal di dunia bagaikan orang yang sedang berdagang, sedang kita tebus diri kita. Dagang dengan apa? Tebus dengan apa? Dengan amal soleh. Kalau kita beramal soleh, kita menjaga diri kita, menghindarkan yang haram, mengekang syahwat kita, berarti kita sedang berdagang. Nanti apa yang Allah kasih, apa yang Allah tukar, kalau kita melakukan ini, Allah tukar dengan surga, Allah tukar dengan kehidupan yang lama, Allah tukar dengan kehidupan abadi. Tapi kalau kita ambil ini sekarang, kita cicipi ini sekarang dengan sesuatu yang tidak halal, maka nanti tidak akan mendapatkannya. Mana yang kita lebih mau? Mana yang kita lebih mau? Kita mau di dunia kah atau kita mau di akhirat? Rasulullah SAW adalah orang yang menganggap dunia ini tidak ada artinya, tapi ibadah akhirat itu yang paling tinggi. Maka itu baginda Rasulullah SAW mengatakan rakaatil fajar, dua rakaat sunnah subuh, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa dunia dan seisinya? Sebutkan semuanya. Di sisi baginda Rasulullah SAW, dua rakaat subuh lebih baik daripada itu. Kenapa? Karena dia orientasinya akhirat, yang abadi, yang selama-lamanya. Sehingga dia mengerti kima, harga perdagangan ini. Dunia dan seisinya belum tentu bisa menyelamatkan kita dalam kubur. Dunia dan seisinya belum tentu, bahkan belum tentu bisa memudahkan kita masuk ke dalam surga. Tapi rokaatil fajr, sholat, sujud, zikir kepada Allah, dua rokaat saja, mudah-mudahan ini memberikan syafaat di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan ini yang melapangkan di kuburan kita. Ini yang jadi cara berpikir dan cara memandang baginda Nabi kita Muhammad SAW. Akhirat itu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Gak bisa dibandingkan dengan dunia. Maka dari inilah, jika ada orang yang mengambil dunia dan meninggalkan akhirat, dikatakan orang jahil, bodoh. Maka para ulama mengatakan sering, kenapa ahlu maksiat, pelaku dosa, pelaku zina dikatakan orang bodoh? Karena dia mengambil yang rendah dan meninggalkan yang tinggi. Mengambil yang sedikit dan meninggalkan yang banyak. Ini ketika kapan? Ini disadari ketika kapan? Ketika akal masih baik. Tapi nanti ada waktunya orang dikasih penyakit sama Allah, lupa dengan dirinya, akhirnya nafsunya, syahwatnya mendominasi, akalnya hilang sehingga dia mengikuti nafsunya. Itulah orang dikatakan melupakan dirinya. Fala takunu kalladzina nasallah. Jangan kalian seperti orang yang melupakan Allah. Fa ansahum anfusahum. Mereka lupa diri mereka sendiri. Lupa untuk yang terbaik untuk diri mereka sendiri. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, itu salah satu hukuman Allah kepada pelaku maksiat. Allah jadikan dia lupa diri, lupa akhirat, lupa tujuan hidup, lupa untuk apa dia diciptakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala rahmati kita, berkahi kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajat kita di dunia dan akhirat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan hati-hati kita dari kesyirikan, dari dosa, dan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Subhanakallahumma wa bihamdihi subhanallah ilahi lantana astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.